Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala. Haitsu jama'ana fi hadzal masjidil mubarak. Wa nahmadullah subhanahu wa ta'ala haitsu mana'ana fi hadzal ayyam fi jami'i ni'am. Wa nahmadullah subhanahu wa ta'ala haitsu a'tana bi tawil al-umur wa sihha wal 'afiyah fi hadzal yawm. لهذا اليوم المبارك سيد الأيام نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا الحكمة وبارك لنا في مجلسنا هذا ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا وللمسلمين ولمن سمع هذا الصوت برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد yang saya muliakan dan saya hormati kepada segenap pengurus masjid siapa lagi? Siapa? Nurul Kamal. Nurul Amal. Masjid Nurul Amal. Oh iya ada tulisannya. Dan ini alhamdulillah pertama kali saya masuk ke sini, bahkan pertama kali saya masuk ke Kota Pekanbaru ini. Luar biasa perjalanan yang butuh pengorbanan besar, hampir 11 jam dari Pontianak ke sini karena delay-nya yang luar biasa. Dari malam Jakarta hujan lebat sehingga hampir semua penerbangan dibatalkan. Saya sudah hampir putus asa pas sampai di Jakarta, kata pihak bandara, ini Pak Ustadz sudah enggak ada lagi pesawat yang terbang ini. Jadi bagaimana ini saya ada jadwal subuh, enggak ada lagi Pak Ustaz. Sudah tidur di bandara saja katanya. Ya sudah, mau diapain lagi? Kalau sudah pihak bandara bilang seperti itu. Saya bilang, ya sudah Pak, enggak apa-apa. Nanti kalau ada penerbangan, kalau ada jam 3 subuh, jam 3 subuh lah berangkat. Sehingga subuh saya bisa ngisi. Kesian jamaahnya menunggu, saya bilang. Ternyata subhanallah pas ditanya, memang ada apa Ustaz? Saya ada kajian, ada undangan. Begitu mendengar kajian, dia langsung hubungi pihak bandara. Dan alhamdulillah, berkat doa kita semua dan diberikan kemudahan oleh Allah SWT, terbang tadi malam 10:30 sampai di Pekanbaru tepat pukul 12 malam. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sekarang bisa bertatap muka. Sempat capek, ternyata pas lihat wajah bapak sekalian, ya, ketemu dengan ibu-ibu, wajah di surga hilang capek saya. Mudah-mudahan ini pertanda sambungnya hati kita, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan harus kita syukuri, ini adalah nikmat terbesar yang mana mungkin belum Allah SWT kasih kepada orang lain. Yang mana nikmat tersebut Allah kasihkan kepada kita, tetapi mungkin ada banyak di antara saudara kita yang sama muslim dengan kita, sama beriman dengan kita, sama-sama makan nasi, sama-sama minum air putih, sama-sama tinggal di tempat kita. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih kita? Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita? Siapa yang menggerakkan kaki kita untuk hadir di Masjid Nurul Amal ini? Allah. Siapa yang menggerakkan hati kita untuk hadir di masjid ini? Allah. Siapa yang memudahkan kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah? Allah. Sebenarnya kita bisa kok sholat subuh di rumah, sah-sah saja. Atau kita sholat subuhnya jam berapa, tidak mesti awal waktu. Misalkan kalau kita berbicara sah-sah saja. Lalu kenapa kita mau sholat di awal waktu? Kenapa kita mau rela capek sholat di masjid? Kenapa kita mau berjamaah? Kenapa? Karena itu pertanda Allah yang menggerakkan kita semuanya. Betul? Betul. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, siapa? Siapa yang menggerakkan kaki kita? Siapa yang menggerakkan hati kita kalau bukan Allah? Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berkata melalui lisan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kepengen hambanya itu jadi orang baik, ini aku kepengen hambaku yang bernama Abdullah, ini aku kepengen hambaku yang bernama Yusuf, ini aku kepengen ibu yang bernama Hasanah, ini aku kepengen hambaku yang bernama Khadijah, ini aku ingin dia menjadi orang baik sehingga aku mudahkan dia untuk mempelajari ilmu agama. Di dalam riwayat lain disebutkan, man yuridillahu bihi khairan yuwaffiqhu fil khair. Barang siapa yang Allah kehendaki, dia ingin, Allah kehendaki dia pengen jadi orang baik. Oh ini saya pengen jadi orang baik, ini kata Allah, yuwaffiqhu fil khair aw kama qal. Maka Allah akan mudahkan dia untuk melakukan perbuatan yang baik. Makanya ulama menyebutkan, yamutul mar'u ala ma asya alaih, wa yahsyarul mar'u ala ma mata alaih. Yamutul mar'u ala ma asya alaih. Manusia itu mati, meninggalnya kita ini, kita kan masih meninggal kan? Kita ini meninggal tergantung kebiasaan hidup kita. Kebiasaan hidup kita di dunia ini bagaimana? Kalau kita sering beramal baik, kalau kita sering melakukan perbuatan yang baik, kalau kita sering sholat, kalau kita sering ngaji, kalau kita pokoknya amal-amal soleh kita lakukan, maka pasti akhir hayat kita akan kita akan menutup akhir hayat kita seperti sebagaimana loyalnya kita ketika hidup kita. Kalau kita rajin sholat subuh berjamaah, insya Allah meninggal dalam keadaan sholat subuh. Amin. Kalau kita rajin ngaji Al-Quran, insya Allah kita akan meninggal dalam membaca Al-Quran. Kalau kita rajin beramal soleh, maka pasti kita akan meninggal dalam keadaan beramal soleh. Begitu jika kelanjutannya, wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Kalau tadi orang mati itu tergantung hidupnya. Nanti di hari kiamat, seseorang itu dikumpulkan, seseorang itu dibangkitkan, jadi dibangkitkan di hari kiamat nanti, bagaimana ketika dia mati? Oh, dia mati dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Oh, dia mati dalam keadaan husnul khatimah, maka dia nanti dibangkitkan bersama Al-Qur'an. Maka dia nanti dibangkitkan ditemani dengan amal ibadah sholatnya. Maka dia nanti meninggal dalam keadaan apa? Oh, dalam keadaan berzikir. Dia akan dibangkitkan dalam hari kiamat dalam keadaan berzikir. Begitulah keadaan orang soleh. Tapi kebalikannya, kalau dia di dunianya sering mabuk, minum-minuman keras, ya matinya minum-minuman keras. Agi nenggak, mati. Kalau dia di dunia sering berzina, suka main perempuan, ya maksudnya dalam keadaan berzina. Begitu main, na'udzubillah min dzalik, Allah cabut nyawanya, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mau mati su'ul khotimah? Tidak ada yang mau. Kalau ditakatan, mau masuk surga? Saya mau tanya, mau masuk surga? Mau, cuma ditanya mau. Kata Abu Ya'asid Muhammad bin Al-Maliki, Al-Jannah mahu balas. Surga enggak gratis, Bum. Ya. Kita mau masuk apa namanya bioskop itu, bayar apa tidak? Bayar. Kalau enggak bayar, bisa masuk? Enggak bisa. Masuk kebun binatang, cuma nonton monyet itu, bayar 20 ribu. Cuma nonton monyet doang, bayar 20 ribu. Masa masuk surga enggak bayar? Masuk surga bayar, enggak gratis. Tapi masuk surga bayarnya bukan pakai duit, bayarnya bukan pakai uang, tapi bayarnya pakai amal ibadah. Nih kita nih, saya kasih gambaran. Ada rumah bagus, mewah. Di dalamnya ada kasur seharga 13 juta. Udah enggak kebayang empuknya gimana udah. Kalau 13 juta ini, wah, AC 2 PK. Mereknya bagus. Kulkas 2 pintu. Lampunya bagus. Ada kolam renangnya, ada akuariumnya, ada aquascape-nya. Lengkapnya bagus, rumah seperti istana. Apakah mungkin rumah yang seperti istana itu bisa kita dapatkan dengan cara mencuri? Bisa? Tidak bisa. Makin bagus rumahnya, makin mahal yang akan kita bayar. Betul? Ini masjid ini. Bagus apa tidak masjid ini? Bagus apa tidak? Murah apa mahal? Mahal bangunnya. Berapa miliar? Kita doakan mudah-mudahan cepat rampung masjid ini. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Nanti saya kesini berikutnya. Saya lihat, wah, udah ajib. Ya, enak kita sholat subuhnya. Kalau di tempat saya itu unik, Pak. Saya keluar tema sebentar. Ramadan itu orang pilih-pilih. Saya mau ngaji nih bulan Ramadan. Oh iya, silakan ngaji. Lihat dulu masjidnya. Oh, ada AC. Oke, satu juz. One day one juz. Apalagi ada es teh, ada buah, ada kue. Wah, nyaman kan. Masuk masjid, alamak tak ada AC. Adanya kipas dah. Berkurang 3 lembar. Tapi masih ada es teh, masih ada kue. Tak apalah 7 lembar. Cuman kipas, tak ada es teh, 5 lembar sudah. Masuk masjid, tak ada kipas, tapi masih ada kue, 3 lembar. Tak ada kipas, tak ada kue, tak ada es, wassalam sudah. Tak ngaji, begitu juga tarawih. Malam kedua gulung 2 karpet. Malam ketiga gulung 3 karpet. Malam keempat gulung 4 karpet. Malam 17 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul? Ada enggak di sini? Ada juga sama dongnya. Jadi memang sekarang ini yang namanya juga akhir zaman. Orang lihat casting. Kemarin ini ada apa nih? Di Jumat. Hari Rabu malam Kamis saya lihat di ELC itu AA Gim ngomong manusia zaman sekarang ini yang dilihat casingnya, enggak peduli dalamnya. Ya namanya juga orang people zaman now istilahnya. Ini kan. Jadi kalau sholat itu dilihat, nah mudah-mudahan ada donatur memperbagus masjid ini, memberikan fasilitas sehingga orang-orang betah dalam melaksanakan sholat berjamaah. Jamaah ya, saya kadang ketara juga kalau sholat panas kan pengen cepet-cepet ya kan. Tapi kalau sholatnya adem, hatta 10 menit kita kuat ya. Kembali kepada pembahasan, surga itu gak ada yang gratis bung. Bayar, tapi bayarnya bukan pakai duit. Gak ada, mereka Ridwan, saya mau masuk surga, nih 3 juta tiket. Wah, kena keplak sama malaikat. Bagaimana cara masuk surga? Bayar, bayarnya gimana? Dengan amal ibadah. Kalau kita kepengen buat masjid yang bagus, kalau kita kepengen buat rumah yang bagus, kalau kita kepengen buat taman yang bagus atau kantor yang bagus, harus berkorban dengan harta kita, harus bayar dengan harta yang mahal. Pengen makan enak aja mahal, bayar kok. Kalau cuma 10 ribu dapat ikan asin doang, 20 ribu dapat ikan nila, dapat ikan lele, 40 ribu dapat ikan bawal, 100 ribu tambah enak, 300 ribu dapat kepiting, dapat ini, makin mahal makin enak. Begitu juga surga. Bahkan disebutkan di dalam surga itu dikatakan oleh para ulama, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qatara ala qalbi bashar. Itu surga. Surga itu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Keindahan yang paling enak dilihat oleh mata apa? Istri ya. Istri muda. Istri maksudnya yang baru menikah, yang baru menikah, bukan istri muda kawin lagi, bukan. Ya, maksudnya ketika orang menikah, wah indah lihat istrinya. Enggak tahu 20 tahun kemudian. Indah lihat suami baru pengantin baru indah. Surga lebih indah lagi daripada itu. Apa yang paling indah kita lihat di dunia ini? Taman, taman safari. Taman ini ada surga lebih indah lagi. Tidak pernah dilihat keindahan yang paling indah yang dilihat oleh mata, tidak pernah terbayangkan keindahannya ketika kita masuk surga. Walau udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Apa sih keindahan yang kita cuma mendengar surga nanti begini, nanti rumahnya dari emas, nanti ini itu. Itu yang kita dengar, hakikatnya lebih indah lagi daripada kita dengar. Walau fatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas oleh hati satu pun, tidak pernah. Apa kita bayangkan? Oh surga tuh kan ada komik gitu kan, kita pernah baca komik. Wah ada begini, surga ada istananya, jannah dan tajri min tahtiha al-anhar, apa namanya, rumah, terus di bawahnya ada sungai yang mengalir. Itu bagaimana? Cuman bayangkan, oh cakep ya, berarti lantainya dari kaca ini itu. Surga lebih daripada itu lagi. Lah kalau kita kepengen mendapatkan kenikmatan yang seperti ini, kita harus berkorban di dunia. Apa yang kita punya untuk mendapatkan itu semua? Gak bisa, gak pernah sholat. Sholat kah? Gak. Ngaji kah? Gak. Puasa cuma 3 hari. Pembukaan, pertengahan, terakhir. Habis itu udahlah. Gak penting aku pembuka, penutup ya. Udah itu lebaran dia yang paling ribut. Paling banyak kue lebaran dia. Puasa cuma 3 hari. Taraweh pilih yang paling cepat. Habis itu 8 rakaat paling cepat, tak pakai witir lagi. Habis itu mau mikir saya adalah penduduk surga. Ya kalaupun dapat surga, iya, dapat surga. Tapi surga paling bawah. Kita rugi dong dapat surga paling bawah. Pengen surga yang paling atas. Tinggi nikmatnya. Dan kenikmatan yang paling ditunggu oleh orang beriman di dalam sorga, kenikmatan yang paling dinanti-nanti oleh orang beriman dalam sorga adalah berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ustaz mengatakan, oh nanti dapat 70 bidadari. Ada ustaz yang mengatakan, oh nanti dapat buah makanan. Itu di sorga diriwayatkan. Kalau kita kepengen makan, kalau di dunia kita pengen makan durian, kita kepengen makan semangka, itu harus manjat dulu. Karena apa? Buahnya di atas, akarnya di bawah. Tapi di sorga itu akarnya di atas, buahnya di bawah. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi, apa namanya? Nggak perlu capek-capek lagi manjat. Tinggal ngomong datang gitu. Tinggal ngomong datang. Kenikmatan di dunia ini bersifat semu, Pak. Seenak-enaknya makanan yang kita makan, seindah-indahnya tempat yang kita tujui, itu ada rasa yang harus dibalas. Pengen makan apa? Pizza, enak. Nasi goreng, enak. Kepengen nasi ini, enak. Tapi sebelumnya kita harus bayar. Bayar pakai duit. Nyari duit setengah mati. Susah. Satu. Kedua, kenikmatannya apa? Makan nasi goreng enak, makan pizza enak, tapi kenikmatan keenakannya hanya sebatas di mulut, masuk perut tidak ada. Begitu lewat kerongkongan, rasa lezat di pizza hilang. Begitu lewat kerongkongan, rasa lezat ayam goreng hilang. Begitu lewat kerongkongan, rasa lezat nasi goreng hilang. Kenapa? Kenikmatan dunia hanya sebentar, bersifat semu. Tapi kalau di surga, tidak perlu bayar-bayar. Gak perlu capek bayar apa pakai duit, gak perlu capek kerja lagi, dan kenikmatan yang kita dapatkan ketika kita makan makanan yang ada di surga tersebut, kenikmatannya tidak hanya sebatas di mulut, tapi sampai di perut nikmatnya masih kenal. Waduh, ngomong apa namanya kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang beriman di surga gak bakalan selesai. Tetapi yang paling ditunggu oleh orang beriman adalah dua tadi, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua bisa melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harus dibayar. Apa gunanya bidadari? Apa gunanya rumah dari emas? Apa gunanya kenikmatan ini itu? Tapi kita tidak berkumpul dengan Nabi Muhammad. Apa gunanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di surga kalau kita tidak bisa melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala? Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Kata Allah, wajah-wajah orang yang beriman di surga tersebut, mereka pada berseri-seri, pada senang. Kenapa? Ila rabbiha nadhira. Karena mereka melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi gak semua orang bisa melihat Allah. Ada yang melihat Allah setiap saat, ada. Ada yang bisa melihat Allah cuma sejam sekali, ada. Ada yang melihat zat Allah hanya satu hari sekali, ada. Ada yang melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala hanya satu bulan sekali, ada. Ada yang sekali setahun, ada. Bahkan ada yang sekali seumur hidup di surga, ada. Tergantung amalnya masing-masing. Maka tingkatkan. Kita bayar agar kita bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk saat ini kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, ini adalah salah satu bayaran yang akan kita tebus untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh ini, bukan sholat subuhnya, sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga ada teka-teki, kalau dipilih ninggalkan dua sholat sunnah terus dapat mobil Velfire, pilih mana? Orang beriman, ya jelas saya milih sholat sunnah daripada mobil. Tapi orang yang gak beriman, ya gak beriman, ya saya pakai anu, gak sholat sunnah tapi dapat mobil. Sholat sunnah kan besok-besok bisa, kata dia. Itu orang yang gak beriman itu. Tapi kalau orang yang beriman, lebih baik saya salat sunnah daripada mendapatkan mobil. Kenapa? Karena rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua salat sebelum apalagi salat subuhnya, dua rakaat sebelum salat subuh saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi salat subuhnya. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Didoakan sama Nabi, ya Allah, berkahilah umatku ketika mereka pada waktu pagi. Di waktu pagi didoakan sama Nabi, dapat berkah, berkah rezekinya, berkah usahanya, berkah tokonya, berkah umurnya, berkah sehat walafiatnya. Kenapa? Karena didoakan sama Nabi. Orang yang pada pagi hari beriman, pada bukurnya mereka bangun pada waktu pagi hari, mereka salat subuh berjamaah, maka dia diberkahi. Satu, diberkahi, dan kedua, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallash subha jama'atan fahuwa fi amanillah hatta yumti. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari. Ini kita salat subuh berjamaah, lihat, sampai sore kita akan dijaga oleh Allah. Kita jalan, insya Allah gak ditabrak orang. Ini kan katanya banyak zaman orang gila nih. Ya, sholat subuh bawa arang, tiba-tiba ustaz dibacok aja, ya kan. Tapi kalau kita sholat subuh, insya Allah dijaga. Kenapa? Jaminan dari Allah. Sholat subuh berjamaah, saya sih gak takut. Bukan berarti nantang, tidak. Kenapa? Saya yakin janji Allah, kalau kita sholat subuh berjamaah, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Taala. Kecuali kalau sudah ajal, ya udah. Kalau sudah ajal, wassalam. Tapi kalau belum ajal, nggak bakalan itu. Makanya dulu ada cerita, ada seorang gubernur yang zalim, namanya Hajjaj bin Yusuf. Ini zalimnya betul-betul ketara zalim. Sampai diriwayatkan Hajjaj bin Yusuf ini membunuh kurang lebih sampai 300 sahabat. 300 sahabat dibunuh sama dia. Bukan orang biasa, sahabat Nabi dibunuh. Tetapi uniknya, si Hajjaj ini, walaupun dia pembunuh, walaupun dia orang zalim, tapi dia ini percaya hadis loh. Saya gak berpikir, kok bisa pembunuh tapi percaya hadis? Apa yang dipercaya hadis ini? Buktinya apa? Sebelum dia membunuh orang, dia tanya dulu orang itu. Aku mau bunuh kau nih. Tapi sebelum saya bunuh kamu, saya tanya dulu. Apa Pak Gubernur? Kamu tadi sholat subuh berjamaah apa tidak? Oh iya, saya sholat berjamaah. Kamu sholat berjamaah di mana? Di Masjid Nurul Amal. Saksinya siapa? Oh, sebelah kiri saya Pak Abdullah, sebelah kanan saya Pak Muhammad. Siapa imamnya? Imamnya fulan, gitu. Dipanggil. Benar, benar ada saksi. Gak jadi dibunuh. Tapi ditunggu. Ah, kamu tunggu. Ya, kalau dia tidak sholat subuh berjamaah, bunuh. Besok tanya lagi. Kamu sholat subuh berjamaah? Ya, saya sholat subuh berjamaah. Siapa saksinya? Kiri saya fulan, kanan saya fulan, imamnya siapa? Imamnya fulan, enggak dibunuh. Tapi kalau ditanya, kamu salat subuh? Ya salat subuh. Berjamaah? Tidak berjamaah, dipenggal. Gini, dibunuh. Ditanya, Hajjaj, kamu ini kan zalim, suka bunuh orang. Kenapa? Iya, kamu suka bunuh orang kok. Tapi kamu tanyanya gitu, sebelum bunuh orang, salat subuh apa tidak? Kok bisa pembunuh nanya begitu? Apa Hajjaj ini bilang? Karena saya pernah suatu hari hadir majelis taklim, lihat ustaz ceramah, katanya, wallahu man shalla subha jama'atan fahuwa fi amanillah hatta yumsi. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka Allah akan menjaga dia sampai dia pada sore hari. Ketika saya mendengar itu, saya langsung percaya yang sholat subuh secara berjamaah akan Allah jaga. Jadi gak dibunuh sama dia. Ini pembunuh tapi percaya hadis Nabi SAW. Masa kita orang yang beriman gak percaya sama hadis Nabi? Percaya gak sama hadis Nabi? Percaya gak sama Nabi ini? Iya, urusan Nabi ngomong. Udah, sholat subuh berjamaah. Ya sudah. Kita harus percaya sama Nabi. Kalau bukan Nabi yang kita percaya, siapa yang kita percaya? Kalau bukan Allah yang menjaga kita, siapa yang menjaga kita? Kebanyakan kita ini ngeluh. Dikit-dikit, Allah, dosa apa aku ini? Ini bahasa Riau, bahasa Pontianak, sama apa beda ya? Katanya Melayu di sini. Iya. Apa sama apa beda? Beda mungkinnya. Tadi malam saya makan, pas bayar itu ngomong bahasa Riau. Waduh, bahasanya baru pertama kali mendengar. Saya kira bahasa Melayu. Ya. Tapi ala kulihal sama saja. Maka kita ini banyak mengeluh, Pak. Dikit-dikit mengeluh. Rezeki sempit ngeluh. Allah, tetangga saya tuh tidak pernah sembahyang, sholat kagak, ngaji kagak, tapi hidupnya kaya raya. Saya ini sholat berjamaah tak pernah lepas, ngaji kagak tinggal, selalu ngaji, selalu berzikir, tapi hidup saya begini terus. Banyak ngeluhnya kita ini. Dikasih sakit sedikit aja sudah ngeluh. Ya Allah, dosa apa yang aku lakukan sehingga kau berikan aku penyakit seperti ini? Seperti dia gak pernah melakukan dosa. Kebanyakan mengeluh. Kalau mengeluhnya itu kepada Allah, gak apa-apa, bagus. Ini gak ngeluh gak sama Allah, ngeluh sama manusia. Habis itu nyalahkan Allah, seakan-akan hidupnya baik. Kita introspeksi diri dong. Kenapa Allah kasih sakit kepada kita? Kenapa Allah berikan kita rezeki yang sedikit? Kenapa itu semuanya? Harus introspeksi diri. Jangan dikit-dikit salahin Allah. Jangan dikit-dikit merasa lebih baik. Dan insya Allah, karena keterbatasan waktu, pembahasan ini akan saya bahas pada nanti tabligh akbar. Tabligh akbar ya? Habis Jumat di masjid mana? Masjid? Monas, Minas, di Minas. Nanti tanya Bang Aslan sama Bapak ini. Insyaallah akan saya lanjutkan tentang apa namanya tadi itu. Kenapa kok tetangga saya gak pernah sholat, gak pernah ngaji, hidupnya kayak raya. Kok saya rajin sholat, rajin ngaji, hidupnya gini-gini ya. Tak ada ya kawin-kawin, yang jomblo-jomblo itu. Tak ada ya kaya-kaya, yang kerja-kerja itu. Tidak aja sejahtera, tidak juga punya anak. Kenapa seperti demikian? Insya Allah akan kita bahas nanti setelah salat Jumat berjamaah. Saya rasa cukup subuh. Saya kalau subuh tidak pernah lama-lama ngisi, paling lama setengah jam dimanapun, karena masih banyak kegiatan kan setelah ini. Juga apa namanya, ada yang mau kerja, ada yang buka toko, ibu-ibunya juga ada yang mau masak, ada yang mau belanja, ada yang mau ngantar anaknya sekolah. Tapi insya Allah saya rasa yang saya sampaikan ini cukup. Intinya saya konklusikan, surga itu mahal. Saya ringkaskan, surga itu mahal, harus dibayar dengan pengorbanan kita. Kita sholat subuh berjamaah ini adalah pengorbanan kita untuk mendapatkan surga. Makanya ulama menyebutkan huffatin naru bil mafari. Neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang enak-enak. Ini neraka. Dikelilingi enak-enak. Zina, mabuk, korupsi, mencuri, apalagi macam-macam maksiat-maksiat itu kan kebanyakan enak-enak. Narkoba enak, mabuk enak. Coba tanya yang mabuk itu. Enak tak kamu minum itu? Enak, kata dia. Kalau enggak enak, enggak minum dia. Narkotika, berzina, main perempuan, korupsi, mencuri, enak-enak. Wa khuffatil jannatu bil makari. Sementara surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak kita senangi. Coba, ini surga dikelilingi dengan yang tidak kita senangi. Apa? Salat subuh berjamaah. Baru capek, harus bangun. Kenapa? Salat subuh susah. Tapi apa? Enggak apa-apa, kita lewati agar kita bisa masuk surga ini. Tidak boleh berzina, tidak boleh main perempuan, tidak boleh pacaran. Enak pacaran, enak zina, tapi tidak boleh, dilarang agama. Tidak apa-apa, kenapa? Karena pengen masuk surga ini. Ini banyak ini. Jangan mencuri punya orang lain. Pencuri itu enak, tidak perlu kerja keras capek, cukup pencuri, sudah hidup kita. Tapi tidak boleh, dilarang dalam agama. Tidak apa-apa kita lakukan. Kenapa? Karena kita ingin masuk surga ini. Hufatil jannatu bil bakari. Neraka surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak kita senangi. Tetapi kalau kita sabar, kita lewati itu semua, kita pasti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, yaitu surga. Dan yang paling penting di surga adalah bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan itu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya bersama rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita, anak istri kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, anak cucu kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan dengan bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Pas 30 menit 37 detik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya akhiri, saya ingin infokan, saya datang dari Pontianak, alhamdulillah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diterima oleh masyarakat di sini. Saya juga punya yayasan. Jadi di Al-Bahjah Pekanbaru, kalau saya kebagian jatah Al-Bahjah 4 Kalimantan Barat. Kita juga punya pondok pesantren di sana, ada radio juga, dan juga ada ini kan direkam dan diputar di radio, termasuk Radio Ku 88 FM Pontianak, Big Radio Ku Big 104,7 Batam, Big Radio Ku di Batam diputar, dan juga di Bogor juga diputar 1089 AM diputar, dan banyak insyaallah. Mudah-mudahan di Pekanbaru suatu saat ada radionya. Amin. Ya, perlu juga dakwah lewat media, dan juga ini kawan-kawan kita di Al-Bahjah Pekanbaru, mohon doa dan dukungan mereka di dalam berdakwah, di dalam menyebarkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya saya malu ke Pekanbaru ini. Kenapa? Gudangnya ulama yang terkenal di Indonesia sekarang, Ustaz Abdul Somad, Pekanbaru Riau. Barusan kemarin saya al-fakir sama beliau di Batam. Nah, masa saya ceramah di tempat gudangnya ulama? Ibaratkan menggarami lautan. Enggak pantas. Tapi karena sudah permintaan guru, ya sudahlah. Sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya kepengen tetap sambung hati setelah ini. Jadi saya tidak tahu apa bisa kembali lagi ke sini apa tidak, tapi mudah-mudahan bisa kembali. Seandainya pun tidak, kita tetap sambung hati. Saya punya media sosial, yaitu Facebook dan juga Instagram Habib Ali Al-Hinduan. Bagi yang punya silahkan di follow atau di add, dan juga channel YouTube saya Habib Ali Al-Hinduan. Bukan Hindun, tadi Al-Hindun gitu ya. Saya bukan orang Hindu masuk Islam, Bu. Banyak yang salah, Al-Hinduan. Wah, ini orang Hindu masuk Islam ini. Oh, yang ceramah mantap, orang mu'alaf kata dia. Masa orang kayak gini dibilang mu'alaf? Bukan, itu marga saya. Ada Asga, ada Habib Rizik bin Syihab. Bin Syihab itu marga. Ada Habib Abdurrahman As-Segaf, As-Segaf itu bangsa. Ada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Al-Haddad itu bangsa. Saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala marga Al-Hinduan dari jalur Habib Umar bin Ahmad Al-Hinduan, memang dari India. Untung saya ini enggak mirip Shahrukh Khan. Kalau mirip Shahrukh Khan dari India, enggak pulang ibu-ibunya. Jadi itu saya juga menerima tanya jawab. Jadi daripada orang itu kan sekarang pengen praktis. Apa ya hukum ini? Searching Google. Mbah Google. Akhirnya salah buka. Ketemu orang yang gak genah. Tidak benar. Ya buka di Facebook Habib Ali Al-Hinduan. Juga Instagram. Setiap hari kita share faedah-faedah setiap harinya. Yang bermanfaat. Cuman mohon maaf. Karena banyaknya pertanyaan yang masuk. Dan juga banyaknya kegiatan kami. Kadang ada orang nanya hari ini. Jawabnya 3 hari kemudian. Bukan karena saya malas menjawab. Bukan. Tapi itu tadi. Satu, karena banyak kesibukan, saya ini jarang buka HP, juga banyaknya pertanyaan yang masuk, sehingga saya satu persatu harus menjawab menjawabnya itu. Kadang ada yang bertanya benar, tapi kadang yang bertele-tele, minta referensinya, minta kitabnya, minta halamannya. Saya bilang, mohon maaf, saya enggak sempat, soalnya saya di luar. Kalau referensi, buka kitab lagi, kitabnya di sana, di Pontianak, saya di sini, enggak sempat akhirnya. Malah ada yang nanya, Habib udah nikah belum? Yang kayak gini yang gak usah nanya, saya udah menikah kan. Kamu mudah-mudahan tetap sambung hati, ya, kita berkumpul lagi insya Allah. Bagi yang tidak punya kegiatan Jumat, habis Jumat bisa gabung bersama kami di masjid di daerah Minas nanti insya Allah. Sekian dari saya, benar itu datang dari Allah dan salahnya itu datang dari saya sendiri. Mohon doa selalu. Hakadza minni wa afu minkum. Hadanil wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.